Janganlah kau merasa aku kan melupakanmu karena kamu, hanya kamu, cuma kamu. Satu-satunya yang bisa buatku merasakan cinta ku sempurna saat dipelukmu. Kamulah hal yang terindah di dalam hidupku. Rasakan cintaku sempurna saat dipelukmu.